Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-18 pelajari kitab Fathul Qorib wal Mujib, matan syarah matan ghoyah wa taqrib. Ya, kemarin kita sudah pelajari tentang bab mengusap kedua khuf, ya. Nah, di situ musannif menyebutkan tiga syarat, ya, yaitu yang pertama memakai khuf setelah bersuci secara sempurna, ya. Kemudian syarat berikutnya adalah bahwasanya kedua khuf tersebut menutup area atau bagian kaki yang wajib dibasuh ketika wudu sehingga mencakup dua mata kaki. Kemudian syarat yang berikutnya adalah kedua khuf tersebut bisa dipakai untuk berjalan, kuat dipakai untuk berjalan, untuk bisa misalnya seorang musafir, ya, memenuhi kebutuhannya, ya, dia dalam perjalanan ataupun turun mencari sesuatu, itu bisa digunakan kedua khuf tersebut. Ya, dari syarat ini yaitu mimma yumkinu tatabu'u al-masyi alaihima, maka diambil kesimpulan dari syarat ini bahwasanya khuf itu harus kuat. Nah, kuat itu ya, dia tidak tembus air. Nah, ini kesimpulan yang diambil oleh para fuqaha Syafi'iyah. Biasanya kalau khuf itu disyaratkan bisa digunakan untuk berjalan. Berarti khuf itu harus kuat dan dia harus bisa menghalangi air, artinya tidak tembus air. Ya. Ya, kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya kaos kaki tidak masuk dalam kategori ini karena kaos kaki pada masa sekarang ini adalah ya tidak kuat, ya, tidak bisa dipakai untuk berjalan, ya. Karena biasa dipakai untuk berjalan ya sepatu atau misalnya ya semisal dengan sepatu. Kalau kaos kaki dia tidak bisa dipakai untuk berjalan, dia juga tidak tidak tembus air. Atau dia tembus air apa-apa kalau kaos kaki, ya, Pak. Dia tembus air padahal ini harusnya syaratnya tidak tembus air. Sehingga tidak memenuhi syarat. Adapun riwayat yang menyebutkan bahasanya para sahabat, ya, 9 sahabat membolehkan mengusap kaos kaki, ya, memang ada pendapat demikian, tetapi di situ dimaknai bahasanya kaos kaki itu asalkan dia memenuhi syarat atau bisa berfungsi seperti khuf, ya, maka boleh mengusap. Dan dalam mazhab ini kaos kaki pada masa sekarang ya tidak bisa karena kaos kaki pada masa sekarang tidak kuat, ya. Dia tidak kuat, tidak seperti khuf. Sehingga tidak terpenuhi syarat. Allahu alam. Kemudian kemarin sudah kita bahas rentang waktu kebolehan mengusap yaitu untuk mukim 24 jam, musafir 72 jam. Kapan dimulai? Sejak hadas. Ya. Jadi kemarin sudah kita sebutkan ada tiga waktu, ya kan? Yaitu waktu memakai, yaitu lubsu. Kemudian ada waktu hadas, ada waktu mengusap. Setelah memakai hadas, terjadi hadas, habis itu wudu, dia mengusap. Jadi ada tiga macam waktu. Ya, dimulai waktu rentang waktu 24 jam bagi mukim dan 72 jam bagi musafir adalah dimulai dari hadasnya, bukan dari mengusap dan bukan dari memakai. Nah, kemudian di ibarat selanjutnya beliau menjelaskan tentang bahasanya di sini ada mengusap yang dijadikan patokan untuk patokan dia itu dianggap dihukumi mengusap seperti mukim ataupun musafir. ketika dia terjadi perubahan. Terjadi perubahan dia dari mukim ke safar, dari safar ke mukim. Nah, ini nanti yang jadi patokan adalah mengusapnya. Ya, bukan apa? Bukan hadasnya. Kita baca matanya serta sarahnya. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala. Fa in masaha asy-syakhsu fil hadri tsumma safara aw masaha fis safari tsumma aqama qabla mudhi yaumin wa lailatin atamma masha muqimin. Ya, jika seorang mengusap di hador, di waktu mukim, kemudian dia safar. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, seorang mengusap ketika safar, kemudian dia mukim. Ini kondisi kedua. Syaratnya apa? Qaidnya adalah qabla mudhiyi yaumin wa lailatin. Ya. Ini terjadi sebelum berlalu masa sehari semalam, belum 24 jam. Maka kalau belum 24 jam terjadi perubahan seperti ini, mengusapnya adalah seperti usapan mukim, yaitu 24 jam, ya. 24 jam. Jadi tadi dia ketika mukim belum safar, masih tinggal di tempatnya, di daerahnya, dia mengusap. Ya, artinya dia wudu kemudian mengusap. Ya. Berarti dia sudah apa? Sudah ada hadas, ya kan? Karena mengusap ini kan didahului hadas. Sehingga dia sebenarnya sudah start di situ kan? Sudah start apa? Sudah mulai hitungan rentang waktu kebolehan mengusap. Karena dia sudah hadas. Ini ya, kita ambil contoh misalnya seorang misalnya dia memakai jam 4. Memakai khuf. Wudu, memakai khuf. Jam 4 memakai. Kemudian dia hadas jam 6. Ya. Kemudian setelah itu dia batal. Jam, misalnya jam 8. 8 dia apa? Mengusap. Jam 6 batal ya. Jam 4 memakai. Jam 6 batal. Batal itu hadas. Kemudian jam 8 dia memakai khuf, wudu. Misalnya mau sholat, dia wudu, kemudian mengusap. Dia mengusapnya ini jam 8. Dia pasti mukim. Kemudian dia safar. Ini gambaran yang pertama tadi. Dia mengusap di saat hadar, saat mukim, kemudian dia safar. Ya, kalau seperti ini nanti dia akan safar. Iya, dia safar. Sampai di tujuan safar bagaimana? Dia mengusap 24 jam dihukumi mukim atau mengusap 72 jam seperti musafir. Maka disebutkan di sini dia mengusap 24 jam. Karena waktu mengusap dia apa? Posisi hador di mukim. Nah, itu yang menjadi patokan di kondisi pertama. Kemudian berakhir kapan? Dihitung sejak dia hadas. Ngitungnya tetap dari hadas. Hadasnya jam 6 tadi. Mengusapnya jam 8. Nah, dia kemudian safar. Ketika safar ini dia posisinya musafir. Iya, posisi musafir, tapi karena mengusapnya di waktu mukim, maka dia nanti selesai rentang waktu adalah 24 jam. Ini kan menjelaskan qabla mudhi yaumin wa lailatin, ya kan? Ya, kemudian tadi ya, mulainya tetap dari jam 8 hadas, tapi dia dihukumi apa? Mukim. Spring usapnya mukim. Kemudian kondisi kedua, dia safar. Ketika safar dia mengusap. Yang safar dia mengusap. Artinya dia sudah pernah hadas, kemudian dia mengusap seperti gambaran di mukim tadi. Kemudian setelah mengusap dia mukim, ya. Dia menjadi mukim. Maka ini juga dihukumi apa? Mengusap mukim. Nah, alasannya kalau yang ini, alasannya adalah karena dia sudah masuk di apa, jadi mukim, ya. Sehingga dia, karena dia sudah mukim, maka dimenangkan mukimnya. Dimenangkan apa? Yang mukim. Karena kalau ada dua ibadah, ya, ini ada yang mukim, ada yang safar, itu dimenangkan yang mukim. Dimenangkan yang mukim. Sebenarnya di situ atama masa mukimin. Ya, di situ disebutkan qabla mudhi yaumin wa lailatin. Sebelum 24 jam. Maka kalau di kondisi pertama tadi, misalnya dia mengusap di waktu mukim, kemudian dia safar, pas safar ini sudah lewat 24 jam, ya berarti harus dilepas khufnya. Ya, karena apa? Dia sudah lewat 24 jam. Sudah selesai apa? Batas waktu 24 jam. Yang ngusap waktu mukim, tapi kemudian dia safar, ya, pas safar sudah habis, misalnya sudah habis 24 jam. Sudah lewat 24 jam, maka ini sudah dilepas. Sudah selesai urusannya, seperti itu maksudnya. Selesai urusannya itu dilepas khufnya, karena sudah selesai jatah mengusapnya. Kemudian gambaran yang kedua tadi, misalnya dia mengusap di safar. Kemudian dia menjadi mukim, tapi sudah lewat 24 jam. Ya sama. Maka itu wajib dilepas khufnya. Karena apa? Sudah lewat 24 jam. Sedangkan tadi kedua kondisi ini dihukumi apa? Dihukumi mukim 24 jam. Yang kondisi pertama itu adalah menjadi patuan masahnya. Masahnya di mukim. Maka dia dihukumi mukim walaupun setelah itu safar. Kondisi kedua yaitu tadi apa? Dia ngusap di safar tapi setelah itu dia mukim, maka dimenangkan sisi mukimnya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian wal wajibu fi masil khufi ma yutlaqu alaihi ismul mashi idza kana ala zahiril khufi. Wala yudzi'u al-mashu ala batinihi. Wala ala aqibil khufi, wala ala harfihi, wala asfalihi. Wal wajib maksudnya nilai wajib, ya, nilai sah, bentuk minimal sah dalam mengusap khuf adalah ma yutlaku alai ismul mashi. Satu perbuatan yang bisa disebut masah, gitu maksudnya. Kalau itu sudah satu bentuk perbuatan ini sudah disebut masah, mengusap berarti sah. Syaratnya, idza kana ala zuhiril khufi. Jika yang diusap adalah zuhir khuf. Zuhir khuf adalah ya, bagian khuf yang terlihat. Bagian atas khuf yang terlihat. Ya, tadi disebutkan, ma yutlaku ali ismul mashi. Intinya disebut masah, maka sah. Maka misalnya tangan dibasahi, kemudian diletakkan di atas khuf tanpa digerakkan, tanpa dilalukan, tanpa digerakkan, maka itu sudah sah, mencukupi. Atau ditetesi air, kan? Tetesi air, ya, maka udah juga sudah mencukupi. Syaratnya apa? Idza kana ala zuhiril khuf. Maksudnya zuhir khuf itu yang terlihat dan ini maksudnya adalah bagian a'la. Khuf punya bagian bawah, ya, yang dia bersentuhan dengan tanah itu namanya asfal. Kemudian yang di bagian atas, yang di atas kaki itu namanya a'la. Nah, mengusapnya yang mana? Ala zuhiril khuf, bagian atas yang zuhir. Zuhir itu yang terlihat. Jadi khuf yang bagian di atas kaki itu namanya a'la. A'la punya bagi dua bagian, yaitu zahir yang bisa kita lihat, kemudian batin itu yang nempel di punggung kaki. Itu namanya batin, bagian dalam. Nah, yang diusap yang mana? Yaitu idza kana 'ala zuhiril khufi, di zuhir khuf, yaitu khuf bagian atas yang terlihat, ya. Wala yujzi'u al-mas'u 'ala batinihi, maka belum cukupi kalau yang diusap adalah bagian batin, bagian dalam. Batin itu yang dia bersentuhan dengan punggung kaki, ya. Di bagian dalam lah. Bagian dalam tapi atas. Maksudnya atas itu area atas. Wala ala aqibil khufi, tidak sah pula kalau hanya mengusap bagian tumit khuf. Wala ala harfihi, tidak sah pula jika mengusap bagian pinggir. Wala asfalihi, tidak sah pula jika hanya mengusap bagian bawah. Jadi kalau satu saja yang diusap, yaitu harus bagian yang atas, dan atas dan yang atas ini yang zahir, yang nampak, yang bisa kita lihat. Wasunatu fi mashi, dan sunahnya artinya ini lebih afdol. Kalau cari sahnya saja, ya pokoknya diusap bagian atas yang terlihat tadi. Kalau lebih afdolnya, an yakuna khututon, yaitu an yakuna khututon, ini mukabilnya ke tadi. Kalau ini khututon mukabil ke yang ma yutlaku alai ismul mashi. Ini mukabil ke situ ya. Bukan yang ke atas bawah, nanti ada sendiri. Jadi kalau tadi kan pokoknya sah bagaimana? Ya pokoknya sudah disebut mengusap. Ya. Tangan tempelkan, tangannya basah tempelkan sudah sah. Tapi yang afdol adalah an yakuna khututon. Dia bentuk apa? Garis, dia direnggangkan. Bi an yufrija, yufarija atau yufrija almasihu baina asabi'ihi wa la yadhummaha. Caranya bagaimana khututon itu? Dengan cara merenggangkan, ya, almasih, orang yang mengusap, merenggangkan jari-jemarinya, ya, dan tidak menggabungkannya. Direnggangkan, kemudian ditarik, gitu ya. Nah, seperti membentuk garis-garis basah. Gitu. Nah, itu yang lebih utama adalah seperti itu. Dan yang lebih tadi sunahnya seperti itu. Kemudian yang lebih utama dari sisi tata cara, nanti tangan yang sebelah tangan kanan itu diletakkan di jari-jari di arah jari-jari khuf. Di atas khuf yang dia lurus dengan jari-jari kaki. Tangan kanan kita letakkan di khuf yang lurus dengan jari-jari kaki. Kemudian tangan kiri ya, diletakkan di bawah tumit. Ya, di telapak kaki yang dekat tumit itu. Ya, seperti itu ya, yang kiri. Kemudian bagaimana? Berarti ini kan yang kanan di sebelah depan atas, yang kiri di sebelah bawah belakang dari telapak kaki. Nah, kemudian setelah itu yang kaki yang tangan kanan tadi kita tarik, ya, kita tarik menuju apa? Menuju arah betis ke atas gitu ya. Dari jari-jari terus kita tarik menuju arah kita, arah betis. Kemudian yang bawahnya tadi kita tarik menuju menuju jari-jari kaki. Ya, itu tata cara yang lebih lebih aula, lebih utama. Dan ini tadi disunahkan adalah dengan merenggangkan tadi ya. Ya, ditarik sampai mana? Ya sampai sampai batas betis yang paling bawah, pertemuan antara betis ya dengan telapak kaki sampai situ. Enggak sampai atas sampai arah lutut tidak, tapi sampai akhir dari betis yang bertemu dengan telapak kaki. Kemudian tidak perlu isti'ab. Isti'ab itu apa? Menyeluruh mengusapnya. Ini malah nanti makruh. Paling tidak khilaful aula kalau dia isti'ab. Berbeda dengan mengusap apa? Kepala. Kalau mengusap kepala ketika wudu isti'ab, ya menyeluruh. Kalau untuk khuf tidak, malah dia makruh kalau menyeluruh. Ya minimalnya khilaful aula. Tidak pula diulang. Diulang kemudian 3 kali ini juga tidak, jadi cukup 1 kali. Jadi kita lanjutkan pembatal-pembatal mengusap. Wa yubtilu al-mashu 'ala al-khuffaini bi thalathati asya'a. Itu kebolehan mengusap itu di menjadi batal dengan 3 perkara. Yang pertama bi khal'ihima au khal'i ahadihima. Yaitu dengan melepas keduanya kanan dan kiri au khala'i ahadihima atau melepas salah satunya saja. Awin khila'ihi atau terlepas. Jadi dia sama saja hukumnya baik itu dia dilepas dengan sengaja ataupun terlepas. Intinya adalah nampak ya, bagian atau area yang wajib ditutup. Ya, itu intinya di situ. Sehingga nampaknya itu dengan dilepas khuf atau melepasnya au khuruji al khufi an salahiyatil mashi kata kharruqihi kata kharruqihi ya, atau khuf tidak layak lagi keluar dari kelayakan untuk diusap seperti misalnya dia robek ya, di pembatal pertama ini intinya apa? Intinya adalah nampak terlihatnya bagian yang wajib ditutup. Terlihat dengan gimana? Dilepas khufnya dua-duanya atau salah satunya, atau dia terlepas, atau khufnya rusak, robek, sehingga terlihat bagian yang seharusnya ditutup. Bagian yang seharusnya ditutup adalah bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu. Nah, ini pembatal yang pertama. Maka ketika terjadi pembatal pertama ini sudah batal, tidak boleh mengusap. Jadi disyaratkan berarti apa? Selama rentang waktu mengusap, khuf itu harus terpenuhi syarat, yaitu tadi, layak untuk diusap, yaitu menutup semua bagian yang wajib ditutup. Kemudian pembatal kedua, wan qidai al-muddati wa fi ba'di nusakhi muddatil maski min yaumin wa lailatin limuqimin wa salasati ayamin bilaya liha limusafirin. Pembatal kedua, inqidha' al-muddah. Berakhirnya rentang waktu di sebagian redaksi yaitu rentang waktu mengusap. Yaitu 1 hari 1 malam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir. Ini kalau sudah selesai berarti tidak boleh mengusap lagi. Kemudian yang ketiga, wa bi urudi ma yujibu al-ghusla. Yaitu terjadinya sesuatu yang mewajibkan mandi. terjadi pada seorang, pada orang tersebut sesuatu yang mewajibkan mandi. Kajanabatin aw haidin aw nifasin lila bisil khufi. Terjadi hal-hal yang mewajibkan mandi, semisal janabah junub atau haid atau nifas bagi orang yang mengusap tadi. Maka kalau ini terjadi demikian berarti sudah batal mengusapnya. Ya, karena mandi itu harus membasuh kaki. Ya. Karena sudah kita sebutkan mengusap khuf itu pengganti membasuh kaki saat wudu saja, ya kan? Bukan saat mandi, bukan untuk mandi. Kemudian di hasyah bajuri disebutkan disunahkan untuk bagi orang yang memakai khuf untuk mengibas-ibaskan, ya, mengibas-ibaskan khufnya. Ya, agar di situ nanti jika ada binatang yang membahayakan bisa keluar dari khuf, ya. Misalnya ada ular atau ada kalajengking dan ada duri dan yang semisalnya, dia nanti bisa keluar dari khuf. Jadi disunahkan untuk mengibaskan atau membersihkan khuf, diketok-ketok atau digoyangkan agar bagian dalam kalau ada sesuatu yang membahayakan bisa keluar. Kita lanjutkan tentang bab tayamum, faslun fit tayamumi, bab tayamum. Ya, sebelumnya kita sudah berbicara tentang wudu, karena maqasid taharah, ini yang pertama kita bicarakan wudu, kemudian yang kedua mandi, kemudian yang ketiga yaitu tayamum. Dalilnya adalah di surat An-Nisa 43, Allah berfirman, fatayammamu sa'idan thayyiba. Sa'idan thayyiba itu maksudnya adalah turaban tahira, debu yang suci. Yang disebut dengan suci adalah suci mensucikan. Sebagaimana hadis di riwayat Muslim, ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahura. Turbatuha maksudnya adalah turabuha. Nabi SAW bersabda, jadikan untukku bumi itu masjid dan tanah itu sebagai tohuro, alat bersuci. Dan ini termasuk khosois, kekhususan, keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan diwajibkan di tahun ke-6. Kemudian nanti pembahasannya ini mencakup syarat-syarat tayamum, fardu, kemudian kesunahan dan pembatalnya. Wa fi ba'dhi nusakhil matni taqdimu hadzal fasli 'ala allazi qablahu. Di sebagian redaksi matan itu didahulukan pasal ini, bab ini atas bab yang sebelumnya. Karena tayamum sebelumnya apa tadi? Mengusap khuf, ya. Mengusap khuf. Di sebagian redaksi matan itu tayamum dulu dibahas baru mengusap khuf. Ya, menimbang bahasanya tayamum itu taharah yang sempurna. Kalau mengusap khuf bukan taharah sempurna, ya. Ini bagian gitu. Mengusap khuf kan hanya bagian dari taharah dalam wudu, ya. Ya, sedangkan di sini mendahulukan mengusap khuf dulu. Ya, alasannya adalah mengusap khuf itu dengan air Ya, berarti diselesaikan yang dengan air dulu, kemudian ini tayamum itu dengan turab. Wa tayamumu lughatan al-qasdu wa syar'an isalu turabin tahurin lil wajhi wal yataini badalan an wudu'in au huslin au wasli udwin bisara ito makhsusatin. Secara bahasa al-qasdu memaksudkan. Kemudian secara syariat, yaitu isalu turab, menyampaikan turab debu tohurin yang suci mensucikan, lil wajhi, ke wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, badalan sebagai ganti an wudu'in, sebagai ganti wudu au huslin mandi, au husli udwin, atau membasuh anggota. Anggota wudu atau mandi, bisyara ito makhsusatin, dengan syarat-syarat tertentu. Maka di situ disebutkan takrifnya, definisinya isol. Isol itu menyampaikan. Berarti kalau ini kan muta'adi. Jadi kalau bukan wasola yasilu sampai, tapi ausola yusilu. Isolan. Sehingga ini muta'adi, dia butuh apa? Fa'il. Karena butuh fa'il, maka proses, yaitu proses harus ada proses memindahkan debu ke wajah dan tangan, harus ada proses memindahkan debu ya. Kalau tidak ada proses itu berarti proses itu dilakukan oleh seorang pelaku ya, sehingga kalau tidak ada pelaku maka tidak belum mencukupi. Misalnya adalah dia, misalnya dia berdiri atau duduk di tempat di situ berhembusnya angin, kemudian angin itu membawa debu, kemudian nempel di wajahnya, kemudian dia sudah nempel, tinggal diusap. Ini tidak bisa, karena dia tidak melakukan isol, hanya wasola yasilu saja, turabnya hanya wasola ilal wajhi. Harusnya dia ada isol menyampaikan. Berarti orangnya ini harus melakukan perbuatan menakel, memindah turab ya, dari tempat turab debu ke wajah dan kedua tangan. Kalau dia nggak melakukan proses pemindahan ini belum mencukupi. Contohnya tadi ya, dia cuma duduk saja, debunya dibawa angin. Ya, ini angin itu tidak termasuk pelaku. Pelaku ya orangnya yang bertayamum. Dia kemudian debunya nempel di wajah atau di tangan, kemudian tinggal dia usapkan itu. Wah, ini enggak bisa, belum cukupi. Kemudian turab bin tahur, lihat di definisi, yaitu yang suci mensucikan. Ya, kemudian di anggota tayamum wajah dan kedua tangan ya, meskipun hadas besar ya sama. Ya, hadas kecil ya wajah dan telapak tangan yang diusap. Kalau tayamum hadas besar juga sama ya. Bukan kemudian hadas besar nanti badannya kakinya ikut diusap, enggak. Dan ini tayamum ganti sebagai ganti dari wudu atau dari mandi, walaupun ini mandi atau wudu yang sunnah atau mandi yang sunnah, misalnya wudu tajdid, ini bisa diganti dengan tayamum. Kemudian kalau nggak ada, kalau terpenuhi syarat ya, kemudian atau mandi untuk sholat Jumat sebagaimana pembahasan yang telah lewat, atau wasli udwin. Ya. Ini kalau ini yang wajib. Ini nanti di pembahasan di apa? Ketika seorang ada luka atau ada luka yang ditutup dengan sesuatu, semisal perban, nanti ada pembahasannya. Dia pengganti pengganti membasuh anggota. Misalnya kakinya tidak bisa dibasuh atau kurang basuhannya karena ada luka, maka diganti dengan tayamum. Ini maksud dari ghusli udwin. Dan ini anggota yang wajib, ya, anggota yang wajib. Dengan syarat-syarat tertentu. Wasara itu atayamumi khom satu asya. Dan syarat tayamum ada lima macam. Musonif di sini menyebutkan ada syaratnya ada lima macam ya. Adapun An-Nawawi menyebutkan menghitung syarat hanya tiga, yaitu tidak adanya air, kemudian membutuhkan, kemudian takut untuk menggunakannya. Ini hanya beda-beda perincian saja ya, tapi intinya dia sama. Wa fi ba'dhi nusakhil matni khamsu hisal. Sebagian redaksi disebutkan bukan khamsatu asya tapi khamsu hisal. Ahaduha, yang pertama wujudul udhri, adanya udhur, bisa farin au marudin. Yaitu adanya uzur karena safar atau sakit. Ya, maksudnya karena sebab safar ya. Karena umumnya kalau safar itu susah airnya, susah mendapatkan air. Ini safar ini hanya sebagai sebab tidak mendapatkan air. Maka sebenarnya ini adalah, intinya adalah dia tidak dapat air, baik itu safar ataupun hador, baik itu safar ataupun mukim. Ya, intinya di situ. Tapi dia dikhususkan penyebutan safar, karena umumnya safar itu adalah susah mendapatkan air. Kemudian al-marudin, ya, yaitu karena sakit. Ya. Yaitu nanti tambah sakit atau sembuhnya menjadi lama ya, atau timbul aib cacat yang parah di anggota tubuh yang nampak ya. Misalnya kalau dia memakai air ya, dia nanti menjadi warnanya kulitnya di tangannya misalnya jadi hitam, menghitam ya, misalnya seperti itu. Dan disyaratkan di anggota tubuh yang nampak, yang zahir. Jadi terjadinya aib ini, ya, ini bicarakan masalah sakit tadi ya. Sakit tadi bisa bertambah sakit, bisa sembuhnya itu nanti jadi mundur, kelamaan. Bisa juga terjadi aib atau cacat yang parah di anggota tubuh yang nampak, yang zahir. Ya, cacatnya besar, kemudian dianggap tubuh yang nampak. Misalnya di tangan, di wajah, ini kan dia nampak. Ini kalau besar, kalau kecil ya, enggak parah, berarti enggak teranggap. Misalnya hanya istilahnya agak memutih, agak warnanya bagaimana, tapi dia enggak parah ya. Itu tidak bisa jadikan uzur. Yang bisa jadikan uzur itu yang dia besar. Kemudian dia harus di anggota tubuh yang nampak. Kalau di bagian dalam, nah maka tidak menjadi masalah, tidak bisa jadi uzur walaupun besar. Yang dimaksud dengan zahir itu adalah bagian yang nampak ketika melakukan aktivitas. Misalnya wajah, kedua telapak, kedua tangan, ini kan zahir. Kalau yang batin selain itu, berarti misalnya di apa, di perut, ya, seperti itu, di bagian-bagian ketika aktivitas itu nggak nampak, ini bagian batin. Kalau terjadi aib di situ, dia nggak masalah walaupun besar, tidak bisa jadi uzur untuk meninggalkan wudhu, kemudian beralih ke tayamum. Maksudnya seperti itu. Dan ini dari mana nanti tahunya ini nanti ada aib seperti ini ya, dari apa, dokter atau tabib yang dia dipercaya. Itu yang jelas dari keterangan dari dokter atau dari pengalamannya sendiri ya. Atau dari pengalaman sendiri menurut pendapat dari Ibnu Hajar Al-Haitami. Tapi akan tapi pendapat Ar-Romli mengatakan tidak bisa menurut pengalamannya, jadi harus dokter. Kemudian wasani yang kedua. Wasani yang kedua, dukhulu waqti sholati, sudah masuk waktu sholat. Fala yasihu atayamumu laha qabla dukhuli waqtiha. Syarat sah tayamum yang kedua adalah sudah masuk waktu sholat. Maka tidak sah tayamum untuk sholat sebelum masuk waktunya. Harus dia sudah masuk waktu sholat secara yakin. Kalau dia ragu-ragu sudah masuk atau belum, maka tidak sah. Meskipun ternyata secara realitanya apa? Sudah masuk waktu sholat. Ya kalau dia misalnya sholat fardu sudah masuk waktu sholat. Kalau sholat jenazah ya dia dengan selesainya mayit disucikan. Baik itu misalnya dengan dimandikan atau misalnya dengan ditayamumkan. Nah, ini kalau sudah selesai berarti itu sudah masuk waktu sholat. Kalau belum dimandikan mayit, maka belum masuk waktu. Sehingga tidak boleh tayamum. Karena apa? Masuk waktunya setelah siap disolati, yaitu setelah dimandikan. Kalau sholat sunnah mutlak bagaimana? Ya ketika dia ingin sholat gitu aja. Karena enggak ada batasan waktu sholat mutlak. Ketika dia ingin sholat berarti sudah masuk waktu. Kemudian dia tayamum. Demikian juga misalnya ingin sujud tilawah ya, dan semisalnya. Ya, dan tadi disebutkan tayamum tidak sah sebelum masuk waktunya. Alasannya adalah tayamum itu toharoh darurat. Maka kalau belum masuk waktunya belum dikatakan darurat. Waktunya belum masuk. Kemudian yang ketiga, talabul ma'i, mencari air. Ba'da dukhulil waqti binafsihi aw biman adzina lahu fi talabihi. Jadi harus mencari air dulu, enggak boleh langsung kemudian tayamum gitu aja. Ya kecuali yakin bahasanya di situ tidak ada air. Maka boleh langsung tayamum. Tapi kalau enggak ada yakinan tersebut itu, dia wajib mencari air terlebih dahulu. Ya, di sini disebutkan talabul ma'i, mencari air, ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktunya. Jadi mencari air pun harus setelah masuk waktu. Enggak boleh sebelumnya. Kalau dia sebelumnya mencari, ya, kemudian masuk waktu, kemudian dia sholat, ya ini belum mencukupi. Dia harus mencari air setelah masuk waktunya. Binafsi, mencari sendiri binafsi au biman adzina lahu fi talabi, atau dicarikan oleh orang lain yang diizinkan. Wayat lubu al-ma'a min rohlihi wa rufqatihi atau rifqatihi. Dia mencari di rohl. Rohl itu bisa maskan tempat dia tinggal atau bisa diartikan juga di barang-barang bawaan. ya, perabotan. Ya, dicari di situ. Fa'ingkana munfaridan, jika dia sendirian, maka nazara hawalaihi minal jihati al-arba'i, ingkana bimustawin minal ardi. Ya, kalau dia sendirian, dia melihat di sekitarnya, hawalaihi di sekitarnya, minal jihati al-arba' dari empat penjuru, empat arah mata angin, ya, dilihat. Ingkana bimustawin minal arudi, jika dia itu posisinya di tanah yang datar. Tanah datar dan juga tidak ada penghalang yang menghalangi pandangan. Ya, seperti misalnya ada batu yang besar atau ada pohon atau ada yang lainnya. Jadi kalau dia tempatnya datar, ya di dataran datar, maka tinggal dia melihat di sekelilingnya. Kemudian fa'inka nafiyah irtifa'un wa nakhifadun, jika di daerah tempat dia berada tadi ada dataran yang meninggi, ada pula yang merendah, ya, landai, maka tarot dada qadra nazarihi, dia bolak-balik sejauh pandangannya. Maksudnya sejauh pandangannya apa? Ya, tadi kalau tempatnya datar, dia tinggal lihat ke arah apa? Empat arah. Caranya mencari seperti itu kalau tempatnya datar. Kalau tempatnya naik turun, maka dia bolak-balik sejauh qadra nadhurihi, sejauh pandangan pandangan matanya. Maksudnya adalah sejauh lemparan panah, ya. Dan di sini biasa disebut oleh para fuqaha yaitu hadul ghaus. Hadul ghaus yaitu batas al ghaus. Ghaus itu dari istighosa, dia minta pertolongan. Artinya apa? Hadul ghaus, ghoin wawu sa ghaus. Hadul ghaus ini adalah satu jarak di mana jika seorang itu minta pertolongan ke orang lain, ke rombongnya untuk satu urusan, maka mereka akan menolong, mendengarnya, ya, bersamaan dengan kesibukan mereka beraktivitas. Ketika si fulan ini dia minta pertolongan itu terdengar. Namanya hadul ghaus. Ini biasa dikonversi sekitar 150 meter. Ya. Ya, tadi maksud dari qadra nadhari adalah sejauh itu. Kemudian dalam mencari ini, ya, dia disyaratkan juga aman dirinya, jiwanya, kemudian aman anggota badannya, ya, dan aman hartanya. Dia harus ada aman jiwa, ya, kemudian aman harta, kemudian aman jiwa, kemudian anggota badan, kemudian juga harta. Kemudian syarat yang keempat, warabi'u ta'adzuru istimalihi ay alma, tidak memungkinkan untuk menggunakan air. bi an yakhafa min istimalil ma'i ala zahabi nafsin au manfaati udwin. Yang keempat adalah tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Yaitu kata beliau, dia khawatir jika menggunakan air, khawatir ala zahabi nafsin, akan mencelakakan atau membinasakan dirinya. Atau manfaati udwin, membuat fungsi anggota tubuh tidak berjalan. Ya, tidak berfungsi, anggota tubuhnya tidak berfungsi. Ya, kemudian ini dari mana tahunya? Yaitu dari perkataan tabib dokter yang adil, yang adalah adil riwayah. Adil riwayah itu berarti kalau perempuan boleh. Ya, kalau adil syahadah, maka harus laki-laki. Ya, di sini dokternya ya boleh perempuan. Maksudnya adil, adil adalah yang riwayah. Dan tidak cukup dengan berdasarkan pengalaman, tapi harus berdasarkan keterangan dari dokter. Wa yadkhulu fil udhri ma law kana bi qurbihi ma'un wa khafa law qasadahu 'ala nafsihi. Wa khafa law qasadahu 'ala nafsihi min sabu'in aw atuwin aw 'ala malihi min sariqin aw ghasibin. Kemudian termasuk uzur adalah jika di dekatnya ada air, tetapi dia khawatir kalau dia nanti menuju tempat air tersebut, dia khawatir akan kebinasaan dirinya, ya, karena diserang oleh binatang buas sabuk atau musuh, atau dia khawatir hartanya nanti akan min sarikin, dicuri oleh pencuri au ghasibin atau dirampas. Ini termasuk juga apa? Uzur yang menyebabkan bolehnya tayamum. Wa yujadu fi ba'di nusakhil matni fi hadza syarti ziyadatun ba'da ta'adzur istimalihi wa hiya iwazuhu ba'da talab. Di sebagian redaksi matan ada tambahan. Untuk syaratnya ada tambahannya, setelah ta'adzur istimal, yaitu i'wazuhu ba'da tolab. Ya, i'wazuhu ba'da tolab maksudnya ihtiyajuhu, dia membutuhkan. Setelah mencari, dia misalnya ketemu, dia membutuhkan air tersebut karena misalnya untuk minum. Ya. Minum binatang yang muhtarom. Binatang muhtarom yang dimuliakan, ya. Maksudnya muhtarom itu tidak boleh dibunuh. Dia punya binatang yang tidak boleh dibunuh. Hukumnya tidak boleh membunuh binatang tersebut. Nah, dia butuh air. Maka boleh dia air ini diberikan ke binatang tersebut. Kemudian dia tayamum. Padahal ada air. Karena ini binatangnya apa? Muhtarom. Ya, misalnya juga untuk dia sudah kehausan untuk minum, kemudian minum tunggangannya, walaupun untuk keperluan yang akan datang. Karena ini dalam menjaga ruh agar tidak hilang, maka dia boleh tayamum padahal ada air. Ya. Karena apa? Untuk kebutuhan tadi, hayawan muhtarom. Ya, daripada nanti binasa, maka air diberikan pada hewan tersebut, kemudian dia tayamum. Wal khamisu yang kelima, syarat yang kelima, at-turabu, yaitu adanya debu. aturafu atohiri, debu yang suci, ai atohuru. Maksudnya tohur, suci, mensucikan. Ghairul munadda, yang tidak basah. Karena kalau debu basah ini tidak bisa apa? Ya tidak berdebu nanti tanahnya. Tanah kalau basah tidak bisa berdebu. Wayastuku atohiru bil maghsubi wa turabi makbaratin lam tunbas. Ya, wayastuku atohiru, maka mencakup debu atau tanah yang suci itu adalah tanah maghsub. Maghsub tanah rampasan atau masruk atau tanah curian. Ataupun mauquf, tanah yang diwakafkan, misalnya tanah di dalam masjid. Juga mencakup tadi tanah pemakaman, makbarah pemakaman yang makamnya itu tidak tunbas. Tidak berulang kali dipakai untuk memakamkan, bongkar. Kalau dia tahu itu, kalau pemakamannya itu dipakai untuk berulang kali, berarti tanahnya nanti menjadi mutanajis. Karena dia bercampur, dibolak-balik. Ya. Mayat manusia itu suci, tapi sesuatu yang dalam mayat ini yang keluar nanti najis. Ya, ada darah, ada nanah, ada yang semisalnya, itu nanti dia najis. Ya. Tapi kalau mayatnya ini secara keseluruhan dia tohir, ya. Mayat manusia suci. Tapi apa yang ada di dalam tubuh manusia itu nanti itu yang najis. Yang kemudian dia bercampur dengan tanah, nanti kalau dia dibongkar berulang, nanti dia najis tersebut bercampur dengan tanah. Sehingga tanahnya mutanajis, bagaimana enggak bisa disucikan, ya. Ya bisa disucikan kan dia sudah bercampur. Makanya di sini disyaratkan tanahnya apa? Tanahnya tanah pemakamannya lam tunbas sehingga dia suci. Kalau lam tunbas tanahnya suci, kalau tunbas dia tanahnya mutanajis. Wayu jatu fi ba'di nusakhi ziyadatun fi hadzal syarti wa hiya lahu gubar. Dan di sebagian naskah redaksi ada tambahan untuk syarat ini, yaitu lahu gubar ada debunya. Kalau turab, kalau ada tambahan lahu gubar, turabnya bisa kita artikan apa? Tanah. Tanah lahu gubar, tanah yang ada debunya. Ada debunya. Wa in khalatahu jisun aw ramlun lam yujzi. Jika tanah itu bercampur dengan jis, gipsum atau ramel pasir, lam yujzi, maka belum mencukupi, tidak sah. Sehingga wa hadza muwafiqun lima qalahu An-Nawawi. Ini mencocoki dengan apa yang dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di Syarah Al-Muhadzab, kitabnya Al-Majmu', juga di Tashih, lakinnahu fi rawdati wal fatawa jawaza dzalika. Di kitab beliau Syarah Muhadzab, Majmu' dan Tashih ini mensyaratkan seperti itu. Jadi tidak boleh tanah itu bercampur dengan semisal gipsum ya pasir atau yang semisalnya kapur misalnya, ini enggak boleh. Kan tapi di raudhah dan di fatwa beliau menyatakan membolehkan. Ya, jadi di sini disyaratkan apa? harus murni, kholis. Jadi harus murni, tidak bercampur dengan benda yang lain. Jadi kalau debunya ini bercampur dengan pasir, nggak bisa. Ini ada debu, ada pasir, bercampur. Jadi dia tidak boleh karena tidak kholis. Kemudian kata beliau, wayasihu atayamumu aidon biromlin fihi hubar. Dan sah pula tayamum dengan pasir yang ada hubar, ada debunya. Ini beda lagi. Kalau tadi adalah yang tidak boleh tadi apa? Dia bercampur. Ini tanah, debu, campur dengan pasir. Ya, menyatu dengan pasir. Nah, kalau ini pasir, ada debunya. Ini yang dipakai adalah debunya. Seperti itu. Jadi intinya di debunya, dan debunya ini harus murni, kholis, tidak boleh bercampur dengan benda yang lain. Sehingga nanti apa yang nempel di anggota tayamum adalah debunya. Ini beda dengan kasus yang sebelumnya tadi ya. Kalau tadi bercampur, kalau ini sendiri ya. Tadi ada bercampur. Kalau ini apa? Dia pasir sendiri, nggak campur lah. Pasirnya ada debunya. Debunya ini yang dipakai. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, pertanyaan, apakah kalau dalam mazhab Syafi'i kaos kaki bukan termasuk hukum? Tadi sudah kita jelaskan kalau kaos kaki itu berbeda dengan khuf ya, karena kaos kaki tidak bisa dipakai untuk berjalan. Dia tidak dia apa? Tidak bisa menghalangi air. Yaitu kaos kaki itu tembus tembus airnya. Kan dia tidak bisa disamakan dengan khuf. Bahkan jumhur ulama mensyaratkan kaos kaki harus tebal. Kalau tipis enggak boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i intinya dia bisa dipakai untuk berjalan ya. Dan dia tidak tembus air. Sehingga enggak bisa disamakan karena ini beda apa? Kriterianya, gambaran antara khuf dan yaitu apa? Kaos kaki itu berbeda sehingga dia tidak bisa dihukumi seperti khuf. Allahu a'lam bishawab. Tayamum dari tanah rampasan. Ya tadi sudah kita sebutkan. Tadi syarat dari tayamum itu adalah turab, tanah yang suci. Nah, tanah suci ini yang mencakup yaitu tanah rampasan ya. Hukumnya sah tapi berdosa. Bagaimana wudu dengan air rampasan, air curian. Wudunya sah tapi dia berdosa. Hukum tayamum dengan debu di tembok. Nah, ada debunya enggak temboknya? Kalau ada debunya, jelas ada debunya ya tidak apa-apa. Tapi kalau enggak ada debunya ya tidak bisa. Intinya ada debunya. Ya, dan debu ini biasanya adanya di tanah. Ya, ada tanah. Ya bisa pindah ke tempat lain tapi memang harus harus ada debunya. Kalau enggak ada debunya maka tidak bisa. Apakah boleh tayamum di kamar rumah sakit yang ber-AC? Saya enggak tahu hubungannya antara yang ber-AC atau tidak. Jadi kalau di rumah sakit ya umumnya enggak ada debu ya. Jadi kalau enggak ada debu ya, ya dia membawa tanah yang nanti mengandung debu, kemudian nanti ditepukkan di situ. Ya, kita membawa tanah dari luar. Itu kalau di masa memang seperti itu, harus dia itu tanah berdebu. Ya. Bolehkah membawa debu khusus ketika kita naik pesawat? Ya di pesawat nggak ada debunya. Ya memang anjurannya seperti itu sarannya. Tapi kalau masalah hukumnya di pesawatnya ya, maksudnya bisa. Intinya dimanapun kalau kita membawa tanah di situ ada kandungan debunya, maka itu kita tepukan bisa untuk tayamum, entah itu di pesawat atau di rumah sakit atau di yang lainnya. Ya, kalau dari sisi mazhab seperti itu ya. Kalau aturan dari pihak penerbangan ya kita nggak tahu bagaimana. Bertayamum di belakang kursi pesawat. Ya kursi pesawat tidak ada debunya ya. Allah alam ada debu dari mana kalau. Debu itu kan ada materinya yang dia, ya seperti itu, dia bisa pindah ke tangan kita. Dia kan pindah ke tangan kita. Ya, kalau di tembok, jendela, tirai, nah itu debu pada asalnya itu ya gimana ya? Ada ya, ada fisiknya. Posisinya ada fisiknya. Enggak bisa cuman oh ini temboknya begitu. Apa bisa pindah enggak di situ? Kan kita ketika menepuk debu itu kan pindah ke tangan kita. Kemudian di tangan kita, telapak tangan itu ada debunya, baru kita pakai tangan ke tangan. Nah, kalau di tanah ya dia berdebu. Kalau di tempat-tempat lain ya tidak bisa kita pastikan itu ada debunya atau tidak. Nah, kecuali di tempat seperti tempat yang bersih pesawat itu tidak ada. Tidak ada debunya itu. Ya. Tapi kalau di tempat lain mungkin ada tumpukan debu ya bisa jadi di situ ada debunya. Karena intinya di debunya itu ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian, mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Insya Allah kita lanjutkan di hari Selasa. Insya Allah. Kita libur hari Senin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.